على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أخواتي في الله حاضرين جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, melanjutkan hadis Abu Hurairah, innama ju'ilal imam liyutamma bih, bahwasanya imam dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir al-hadith, maka jika dia telah takbir maka ikuti oleh kalian takbir, jangan kalian takbir sampai imam kalian telah takbir. Hadis telah lalu penjelasan bahwa para fuqaha memahami dari hadis ini yang diperintah untuk makmum mengikuti imamnya harus sama dan tidak menyelisihinya, tidak menyalahi imamnya, hanya dalam perkara-perkara yang zahir, dalam perkara yang tampak saja, terlihat dari gerakan-gerakan sholat, berdirinya, takbirnya, rukuknya, sujudnya, duduknya, dan seterusnya. Adapun dalam perkara batin, yaitu niat, maka tidak diperintah untuk harus sama. Artinya boleh makmum berbeda dengan imamnya dalam perkara niat, masalah batin. Sehingga boleh imamnya sholat wajib, fardu, makmum sholat sunnah. Sebagaimana dua orang yang tidak sholat ditegur oleh Rasulullah SAW. Mereka jawab, kami sudah sholat ya Rasulullah. Rasulullah katakan, kalau kalian telah sholat, datang ke masjid, ikut sholat bersama imam. Imam sholat apa? Wajib. Rasul katakan, bagimu itu sholat sunnah. Nafilah. Berarti boleh beda niat. Imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah, atau sebaliknya imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu, sholat wajib di belakangnya. Atau demikian pula beda sholat, imamnya sholat duhur atau asar, imamnya sholat asar, kamunya sholat duhur, karena kamu baru datang misalnya dari safar dan semisalnya. Dengan demikian, kondisi makmum bersama imam ada empat gambaran. Gambaran yang pertama, makmum mendahului imamnya. Gambaran kedua, makmum menyamai imamnya, bareng, membarengi. Yang ketiga, makmum menyalahi, berbeda dengan imamnya. Gambaran keempat terakhir, makmum mengikuti, melakukannya setelah imam, mengikuti imamnya. Kita ambil satu persatu. Gambaran yang pertama, kondisi pertama, kalau makmum mendahului imamnya. Para fuqaha menyebutkan, kalau makmum sampai mendahului imamnya dalam takbiratul ihram, sehingga makmum takbiratul ihram sebelum imamnya takbiratul ihram. Ini mau sholat ini, qomat sudah selesai, la ilaha illallah, imamnya baru luruskan shofnya, luruskan, rapatkan. Belum juga ngadep kiblat, makmumnya sudah duluan, Allahu Akbar, mendahului imamnya. Maka dengan ini tidak teranggap sholatnya makmum. Tidak teranggap sholatnya makmum karena dia masuk mengikuti sholat dengan niat berjamaah. Dia ngapain ke masjid? Mau sholat berjamaah tentunya, dan itu bersama imamnya. Sementara imam dia belum bertakbir, maka dengan ini tidaklah teranggap sholat makmum yang takbir ihram sebelum imamnya takbir. Kalau memang ada kesalahpahaman, ya ini misalnya dia kira sudah takbir, dia di belakang misalnya, ternyata baru kemudian dia dengar suara imam, Allahu Akbar, loh baru takbir imamnya. Dia sudah takbir, tapi dengan tidak sengaja. Tidak tahu, dia pikir imam sudah takbir. Kalau memang tidak tahu, maka dia hendaknya membatalkan sholatnya. Si makmum. Membatalkan sholatnya untuk kemudian takbir kembali. Mengulang takbiratul ihramnya, agar takbirnya dia lakukan setelah takbirnya imam. Dengan itu akan sah dan akan teranggap sholat si makmum. Ini kalau makmum mendahului imamnya dalam takbiratul ihram. Apa hukumnya? Kalau dia tahu, sholatnya tidak sah, tidak teranggap. Tapi kalau dia tidak tahu, hendaklah dia batalkan untuk dia ngulangi takbir setelah takbirnya imam. Yang kedua, masih dalam gambaran pertama mendahului, kalau itu mendahului imam di selain takbiratul ihram. Makmum mendahului imam di selain takbiratul ihram. Di sini para ulama ada ikhtilaf, perselisihan. Ada yang menyatakan tidaklah teranggap batal sholat makmum yang mendahului imamnya. Perhatikan, tidak teranggap batal kata mereka, kecuali makmum mendahului imam dalam rukun secara utuh. Kecuali kalau dia mendahului imamnya dalam suatu rukun sholat secara semuanya utuh, dia dahului imamnya. Kalau dia dahului secara utuh, maka batal sholat makmum. Tetapi selama itu rukun tidak sampai utuh, maka tidak sampai itu membatalkan sholatnya. Permisalan dalam perkara ini, contohnya imam makmum takbir, rukuk, turun, rukuk, Allahu Akbar, mendahului imamnya. Kemudian si imam takbir, rukuk, Allahu Akbar, makmum masih dalam keadaan rukuk. Mungkin misalnya dia baru baca dua kali, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, imamnya rukuk, Allahu Akbar. Dia baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Beberapa kali dia baca, nah, sampai kemudian dia bangkit bersama imamnya, bangkit dari ruku bersama imam yang ngikuti imamnya, sami Allahu liman hamidah, baru dia ngangkat sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Beda lagi kalau si makmum mendahului imam ruku dan dia berdiri dan bangkit dari ruku sebelum imamnya bangkit dari ruku. Beda antara yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama tidak utuh rukun dia mendahului imamnya. Terbukti ketika bangkit dia masih ngikuti imam. Kalau yang kedua, secara utuh sak bangkitnya dia rukuk mendahului imamnya, bangkit dari rukuk juga mendahului imam. Dia rukuk Allahu Akbar sebelum imamnya rukuk. Dia sami Allahu liman hamidah sebelum imamnya sami Allahu liman hamidah. Yang demikian para fuqaha membedakan kalau yang pertama itu tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Perhatikan yang dibahas atau yang dibicarakan fuqaha, batasan membatalkan sholat. Bukan perkara dosa. Karena dosanya dia jelas dosa. Dia dosa bermaksiat mendahului imamnya. Tetapi kalau yang dibahas batalkah sholat dengan itu, kalau yang pertama tidak sampai batal karena tidak utuh, tidak sempurna rukun dia mendahului imamnya, dia kembali bangkit dari rukuk masih ngikuti imam. Walaupun demikian, kewajiban yang seharusnya dia lakukan untuk kembali membenahi sholatnya agar dia lakukan itu setelah imamnya. Jadi kalau mungkin karena jahil atau gak ngerti atau salah menduga, alhasil dia ruku Allahu Akbar sebelum imamnya ruku. Baru dia turun, dengar imamnya ruku, Allahu Akbar. Berarti aku lak ruku sebelum imam. Apa kewajiban dia? Kembali berdiri. Kembali berdiri untuk kemudian ruku setelah imamnya. Allahu Akbar. Ngikuti imam. Ini wajib bagi dia. Yang pertama tidak teranggap rukuknya. Karena hadis Rasul ini, ju'ilal imam liyu'damma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kamu sekarang enggak ngikuti imammu, kamu gerak sendiri. Kamu dahului bahkan imam kamu. Maka kamu menyalahi dan bermaksiat terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini madhab, artinya pendapat dari sebagian fuqaha. Pendapat lain menyebutkan selama orang itu mendahului imamnya kepada rukun tertentu dari rukun-rukun sholat dengan sengaja, maka itu membatalkan sholatnya. Jadi ada berapa? 3 syarat. 1, dia dahului imamnya. 2, dia mendahului imamnya dalam perkara rukun-rukun sholat. 3, dia lakukan itu dengan kesengajaan. Maka ini membatalkan sholatnya. Berdasarkan hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW sebutkan, "Ama yakshalladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala suratahu surata himar." Wal'iyadzu billah. Tidakkah takut, Rasul katakan, tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, dia dahului imamnya, tidakkah takut dia kalau-kalau Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau wajahnya Allah rubah menjadi wajah keledai. Ancaman ini oleh Rasul SAW menunjukkan jelas perkara itu haram. Perkara dosa yang sangat besar. Sebegitu kerasnya ancamannya. Dirubah kepalanya atau wajahnya oleh Allah menjadi kepala keledai atau wajah keledai. Binatang yang tercela, dan Allah pun mencela dalam ayat, "Inna angkaral aswat la sautul hamir." Suara paling jelek, paling mungkar, suaranya keledai. Dicela oleh Allah. Dan itu ancaman bagi yang mendahului imamnya. Nah, berarti itu perkara haram. Kaidah menyebutkan seseorang yang melakukan perkara haram dalam ibadahnya itu bisa membatalkan ibadah dia. Terlebih karena dengan perbuatan haram itu dia melakukan perintah, dia telah menjalankan perintah tidak sebagaimana ajaran nabinya. Sementara Rasulullah katakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang berbuat, beramal tanpa ajaran kami, bukan dengan contoh dari kami, maka itu tertolak, gak akan diterima oleh Allah. Dan rukuk kamu sebelum imam, sujud kamu sebelum imam, apakah demikian perintah Rasul? Apa demikian ajaran Rasul? Tidak. Berarti tertolak amalanmu. Karena bukan demikian Rasul ajarkan. Rasul ajarkan makmum ngikuti imamnya. Sekarang kamu menyalahi. Kamu dahului imam kamu dengan sengaja. Dan itu rukun dalam rukun-rukun sholat. Nah, maka ini membatalkan sholatnya. Orang mungkin berkata, buktinya ada, banyak mungkin bahkan, orang dahului imam tapi wajahnya gak berubah, ya tetap manusia seperti yang kita kenal. Kepalanya gak berubah, tetap manusia seperti yang kita ketahui. Nah, mana bukti ancaman Rasul, Allah akan rubah wajah atau kepalanya menjadi wajah atau kepala keledai? Yang pertama, ini perkataan Rasulullah, nabimu, Rasul yang kamu imani, yang kamu bersaksi, "Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh," aku bersaksi Muhammad utusan dan hamba Allah. Persaksian itu menuntut kamu berkonsekuensi untuk mengimani dan mempercayai segala yang Rasulullah sampaikan. Kalaupun sekarang tidak kamu lihat, ya entah kapan, ini ancaman dari Rasulullah SAW. Mungkin selama dia hidup, dirubah wajah dan kepalanya oleh Allah jadi keledai. Wal'iyadzu billah, na'udzubillah min dzalik. Atau bisa juga setelah matinya, dirubah oleh Allah wajah atau kepalanya menjadi keledai. Atau entah, mungkin di akhirat. Yang jelas ini ancaman dari Rasulullah SAW. Harus diimani. Orang harus takut. Bukan kemudian santai dan mentertawakan apa yang Rasul sampaikan. Mana buktinya? Hanya orang dahulu imam, gak ada dirubah wajahnya menjadi keledai. Dia mau menolak dan mau tertawakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau saja yang berbicara ini orang tua kamu, bapak kamu, kakek kamu, guru kamu, mungkin gak berani kamu bicara demikian. Atau itu ada statement dari ancaman dari presiden kah, dari panglima TNI misalnya, dari Kapolri, mengancam yang begini akan begini, ancamannya apa gitu. Ada orang berani kemudian mentertawakan atau kemudian memperolok-olokkan ungkapan mereka, padahal itu hanya sekedar manusia biasa. Ini Rasulullah yang ucapannya adalah wahyu dari Allah SWT. Yang jelas orang harus takut dan khawatir sehingga tidak berani melanggar untuk mendahului imamnya. Ini kalau dengan sengaja. Kalau tanpa kesengajaan maka tidak membatalkan sholatnya. Karena ma'dzur, orang ada udzur. Ini misalnya saja dia tidak dengar, listrik mati, mikrofon gak nyala. Dia kira ada suara apa, takbir ini imamnya. Ternyata dia sudah rukuk, baru ada suara mubaliknya mengikuti imamnya supaya yang belakang dengar. Misalnya, Allahu Akbar, baru rukuk. Dia kan tidak sengaja mendahului sekarang. Kalau tanpa kesengajaan maka dia ma'dzur, ada uzur dan itu tidak membatalkan sholatnya. Tapi tadi kalau memang itu terjadi, kewajiban dia untuk segera bangkit, kembali berdiri untuk kemudian rukuk mengikuti imamnya. Ini kondisi ketika makmum mendahului imamnya. Adapun dalam bacaan, dalam sholat, maka tidak ada dari kalangan para ulama yang mengharuskan makmum mengikuti imamnya dalam sholat sirriyah terutama. Misalnya, kamu tahu kebiasaan imam kamu istiftahnya panjang. Allahu Akbar. Dia baca istiftah panjang sekali. Inni wajjahtu wajhiya alladzi fatharas samawati wal ardha, dan seterusnya. Kamu milih istiftah yang pendek karena doa istiftah banyak dari Rasulullah SAW contohnya. Begitu selesai istiftah, apakah kamu harus nunggu imam sampai selesai baca Fatihah, baru kamu ikut baca Fatihah setelah bacaan imam? Tidak. Kamu setelah istiftah baca Al-Fatihah, walaupun imam kamu belum membaca Fatihah. Dan ini hampir boleh dikata kesepakatan ulama. Enggak apa-apa, enggak masalah. Kalau itu dalam bacaan-bacaan sholat. Begitu pula dalam zikir, enggak harus kamu menunggu imammu subhanarabbiyal azim kamu ikuti subhanarabbiyal azim Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Enggak. Tidak harus. Kamu sujud baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana berapapun yang kamu bisa baca. Tidak harus ngikuti imam. Demikian kalau dalam bacaan-bacaan salat. Kecuali kalau itu sholat jahriyah dalam bacaan fatihah. Sholat jahriyah maghrib, isya, subuh, di rakaat pertama kedua, bacaan keras. Kamu pun membaca fatihah di belakang imammu, tetapi kamu tunggu imam. Artinya kamu baca setelah imam, per ayat. Dia ada jeda nafasnya, sehingga kamu tunggu misalnya imamnya baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kamu ngikuti langsung di dalam hati kamu, terucap pelan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Dan seterusnya. Kamu ikuti ayat per ayat setelah imam. Atau sebagian ulama katakan, kalau memang imamnya termasuk yang diam setelah bacaan fatihah, ya kamu baca setelah ketika imam itu diam. Sebagian imam memilih diam setelah baca fatihah sebelum dia baca surat. Menurut mereka memberi waktu untuk makmum bisa baca fatihah. Walaupun kondisi semacam ini tidak sunnah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Imam diam memberi jeda waktu kepada makmum untuk baca fatihah. Tidak ada contohnya. Karena para sahabat jeli sekali terhadap sholat Rasulullah SAW. Mereka tanya Rasulullah SAW. Ketika mereka dapati Rasulullah diam setelah takbiratul ihram, mereka tanya, ya Rasulullah, diammu setelah engkau takbiratul ihram sampai kamu baca fatihah, ada apa kamu diam? Apa yang kamu baca, wahai Rasul? Mereka tahu sekarang Rasul diam. Maka Rasul jawab, Rasul ajarkan ke mereka, aku diam membaca istiftah. Rasul ajarkan beberapa doa-doa istiftah di dalam sholat. Jeli para sahabat, gak ada yang dibiarkan. Seandainya memang jika Rasul diam setelah bacaan fatihah sebelum surat, pasti akan ditanya juga oleh para sahabat, ya Rasulullah, engkau setelah fatihah diam sebelum baca surat, kenapa engkau diam, apa yang engkau baca? Tapi ketika para sahabat gak ada yang tanya, menunjukkan memang gak ada Rasul diam di situ, bukan tempatnya diam. Muhim, tetapi jika imam memang seperti itu, ya kamu baca di situ boleh. Ketika imam diam. Ini kalau masalah bacaan, doa-doa atau zikir-zikir di dalam sholat, tidak harus mengikuti imamnya. Gambaran yang kedua sekarang, ketika makmum itu membarengi, menyamai imamnya. Beda dengan yang pertama. Membarengi, ya ma'ruf makna membarengi. Bareng-reng sama imamnya. Maka kalau dia membarengi sama, kalau itu dalam takbiratul ihram, tidak teranggap sholatnya makmum. Sholat makmum tidak teranggap. Kenapa? Karena imam belum masuk sholat. Dia teranggap masuk sholat telah mulai kalau selesai dalam takbiratul ihram. Nah, ini belum imam kamu. Kamu bareng nih. Berarti kamu gak ngikuti imammu. Jadi imam Allahu Akbar, dia pun bareng Allahu Akbar. Makanya Rasulullah katakan fa idza kabbara fa kabbiru kabbara fi al madi. Bentuknya past tense. Kalau imam kamu selesai takbir, sudah takbir Allahu Akbar, baru kamu ikuti takbir Allahu Akbar. Jangan barengi, jangan menyamai, tapi kamu di belakang imam, setelah imam. Maka ini kondisi kalau itu dalam takbiratul ihram, tidak teranggap sholat. Adapun dalam selain takbiratul ihram, membarengi imamnya, maka ini tidak membatalkan sholat. Selain takbiratul ihram, tidak sampai membatalkan sholatnya makmum, tetapi itu hukumnya antara haram atau makruh menurut sebagian fuqaha. Haram atau makruh. Melihat nas hadis yang Rasul katakan, wala tarka'u hatta yarka', wala tukabbiru hatta yukabbir, wala tasjudu hatta yasjud. Jangan kamu takbir sampai imammu selesai takbir, ikuti takbir. Jangan kamu ruku sampai imammu selesai ruku, ikuti ruku. Jangan kamu sujud sampai imammu sujud, kamu ikuti setelah itu sujud. Hadis menunjukkan berarti haram, karena larangan dari Rasulullah. Berarti haram ketika itu dilanggar. Dan perkara ini yang kedua banyak dilakukan orang. Kalau yang pertama mungkin yang ngerti-ngerti sedikit atau pernah dengar hadis, pernah diingatkan, pernah diajari, takut, gak berani. Tapi yang kedua ini banyak dilakukan orang, yaitu membarengi imamnya, menyamai imamnya. Banyak sekali orang melakukan. Bahkan di kalangan para penuntut ilmu syar'i, jangankan lagi orang awam. Kamu lihat ruku misalnya Allahu Akbar, ya ikuti Allahu Akbar bareng sama imamnya. Imamnya sujud, Allahu Akbar, turun sujud, belum dahinya nempel ke bumi, dia pun ikut turun sujud, Allahu Akbar. Imamnya turun, dia turun. Padahal sahabat enggak demikian. Mereka tunggu sampai Rasulullah meletakkan dahinya di bumi, baru mereka turun sujud. Karena itu yang Rasul katakan, jangan sujud sampai imammu selesai sujud. Selesai dia sujud, dia letakkan dahinya di bumi, baru kita turun sujud sebagai makmum, ngikuti. Orang banyak membarengi, maka dia telah melakukan perkara yang haram dalam sholatnya. Dosa dia. Dia tidak mengikuti imamnya sekarang, menyamai, membarengi imamnya, keburu-buru. Makanya makmum, Rasulullah katakan, wal ya umma khalfakum man ba'dakum. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya yang di belakang kalian bermakmum kepada yang di depannya. Jadi sholat, mungkin orang bilang yang belakang gak ngelihat, gak tahu, ngikuti yang depannya. Dan begitulah memang tata cara sholat berjamaah. Shof awal tentunya ngikuti imam karena mereka ngelihat, tahu imamnya. Shof kedua ngikuti yang pertama karena yang pertama ngikuti imam. Shof ketiga ngikuti yang kedua, empat ngikuti ketiga, lima ngikuti keempat, dan seterusnya. Sehingga tidak ada alasan kami gak ngelihat imam, gak tahu. Lihat yang depanmu. Banyak perkara ini dilalaikan atau bahkan dilanggar oleh orang, menyamai imamnya. Walaupun itu tidak sampai merusak sholat dia, tidak sampai membatalkan sholatnya, tapi dia telah melakukan perkara haram, dosa, bermaksiat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkara yang kedua, menyamai imam. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wasallam.